مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد masih pada penjelasan makna hadis sumad'uhum ilal Islam. Faedah yang terakhir disebutkan dalam syarah ini wa fihi masyru'iyatut da'wah qabla al-qital. Dalam penggalan hadis ini menunjukkan disyariatkannya dakwah sebelum perang. Lakin in kanu qad balaghathum ad-da'wah jaza qitaluhum ibtida'an. Namun apabila mereka orang-orang kafir telah sampai dakwah kepada mereka, maka boleh jaza qitaluhum ibtida'an, langsung diperangi. Ya, seandainya telah tegak hujjah kepada mereka, kemudian tetap membangkang, menentang, maka boleh langsung diperangi. Sehingga ada dua keadaan di sini. Orang yang belum sampai dakwah kepada mereka harus didakwai dulu. Yang kedua, belum sampai Islam, belum pernah mendengar dakwah. Nah, ini yang kedua harus ditegakkan hujjah atas mereka. Lianan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam aghara ala banil mustaliq wahum gharun. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyerang Bani Mustaliq, yaitu kabilah besar dari Khuza'ah, tinggal di sekitar Mekah. Wahum gharun, sementara mereka dalam keadaan tidak siap, terlena atau lalai. Wa in kanu lam tablughuhum ad-da'wah wajabat da'watuhum. Jadi ini dalil boleh memerangi, langsung memerangi apabila mereka telah sampai dakwah. Ya, sebelumnya telah disampaikan dakwah kepada mereka. Adapun apabila telah sampai dakwah maka, atau belum sampai dakwah maka wajib mendakwahi mereka. Kemudian maksud gharun disebutkan dalam footnote al-ghar al-ghafil, yaitu lalai. Rasulullah langsung menyerang Bani Mustaliq dalam keadaan lalai, ya, karena mereka telah sampai dakwah sehingga langsung diperangi. Qala al-Bukhari ghazwatu Bani Mustaliq min Khuza'ah wa hiya al-Muraisi', peperangan Bani Mustaliq. Dan Bani Mustaliq ini kabilah besar atau batan istilahnya dari Khuza'ah. Wa hiya al-Muraisi'. Qala Ibnu Ishaq wa dhalika sanata sittin, terjadi pada tahun 6 Hijriah. Waqala Musa bin Uqbah sanatarba', tahun keempat menurut pendapat yang lain. Waqala Nu'man ibn Rashid an Zuhri anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam aghara ala Bani Mustaliq wa hum gharun wa an'amuhum tusqa ala al-ma', bahwa Nabi memerangi Bani Mustaliq dalam keadaan tidak siap, keadaan ternak mereka baru diberikan air, digiring di sumber air. Fa qutila muqatalatuhum, maka dibunuh orang yang ahli perang, ya, orang yang sudah berperang di kalangan mereka, atau faqatala fa'ilnya Rasulullah dan para sahabat. Wasaba zalarihim, dan ditawan wanita dan anak-anak mereka. Fa asaba yawma idzin Juwayriyah bin al-Harits. Pada peperangan tersebut Rasulullah mendapatkan Juwayriyah bin al-Harits. Wa Banu Mustalik batnun syahirun min Khuza'ah. Masih menjelaskan tentang Bani Mustalik, mereka adalah batn, yaitu kabilah yang besar, bahkan kabilah yang paling besar, induk kabilah begitu. Ya, adapun kabilah-kabilah yang kecil disebut fahid. Ya, kabilah-kabilah yang kecil dari Khuza'ah. Wa sababu ghazwihim, sebab serangan kepada mereka itu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam balaghahu an al-Harits ibn Dirar sayyidahum Aba Juwayriyah yajma'un nas wa yasta'iddu liqitalihi. Telah sampai berita bahwa al-Harits ibn Dirar, pemimpin mereka, ayah dari Juwayriyah, telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafaja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum ghafilun. Maka Rasulullah menyerang mereka dengan mendadak dalam keadaan mereka belum siap. Wa sarum minhum aktsarahum, menawan mayoritas mereka. Wa salamal Harits ibnu Dirar, masuk Islam pada saat itu Al-Harits ibnu Dirar, ayah dari Juwayriyah, Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Ya, ini terkait tentang Bani Mustalik. Ya, Rasulullah langsung menyerang mereka karena mereka telah sampai dakwah, telah tegak hujjah kepada mereka. Demikian pula didukung oleh dalil lain. Yaitu tentang tahqiq faedah ini, bahwa tidak boleh diperangi kecuali yang telah sampai dakwah. Harus ditegakkan dakwah. Yang kedua, harus ditegakkan dakwah bagi mereka yang belum mengenal, ya, belum sampai Islam kepada mereka. Yaitu dalam Musnad Ahmad dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ma qatala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qauman illa da'ahum. Tidaklah Rasulullah memerangi sekelompok kaum pun kecuali setelah mendakwai mereka. Ya. Nah, ini menegaskan pembagian dua keadaan yang telah tadi kita sebutkan. Selanjutnya, qala al-musannif rahimahullah qawluhu wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fihi. Lafaz hadis setelahnya, dan sampaikan kepada mereka wasiat Rasulullah kepada Ali setelah sampai ke pelataran Khaybar untuk mendakwahkan kepada mereka. Kata Rasulullah, sampaikan kepada penduduk Khaybar bima yajibu alaihim, dengan apa-apa yang wajib atas mereka, min haqqillah ta'ala fih, dari hak Allah, dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ay fil Islam, yaitu hak dalam Islam ini. Idza ajabuka ilaih, kalau mereka menyambut dakwahmu, fakhbirhum bima yajibu min huquqihi, maka sampaikan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban yang menjadi hak Allah SWT, allati la budda lahum min fi'liha, yang harus mereka lakukan, kas-shalah waz-zakah, ya, seperti salat dan zakat. Ya, disebutkan dalam Quratul Uyun fi quratil ayun, ya, footnote dari penggalan hadis, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, disebutkan fihi mimma amara bihi wa syara'ahu min huquqi la ilaha illallah. Wahada yadullu ala anna al-amal min al-iman. Dalam lafaz hadis ini terdapat faedah bahwa di antara yang Allah perintahkan dan Allah syariatkan adalah hak dari la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah memiliki hak, konsekuensi yang harus dipenuhi, bukan hanya sekedar ucapan lisan. Ya, telah lalu penjelasannya. Ya, harus dipenuhi hak-haknya, yaitu benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara globalnya. Wa hadza yadullu ala anna al-amal minal iman. Kemudian faedah lain menunjukkan bahwa amal soleh termasuk keimanan. Di mana Rasulullah memerintahkan Ali untuk menyampaikan kepada mereka Ahlu Khaybar tentang amalan-amalan lahiriyah yang itu menyempurnakan iman, sehingga ini menunjukkan bahwa amal soleh bagian dari keimanan. Khilafan lil Asy'ariyah wal Murji'ah, berbeda dengan Asy'ariyah dan Murji'ah, fi qalihim annahul qaul, yang mereka meyakini bahwa keimanan itu ya ucapan saja. Ya. Ya, ini ucapan hati. Ya, ucapan hati dan memisahkan amal soleh dari keimanan. Wa za'amu anal iman huwa mujarradu tasdiq. Mereka meyakini bahwa iman itu sekedar tasdiq saja, membenarkan dalam hati. Wa taraku ma yadullu alaihi alkitab wa sunnah, dan meninggalkan apa yang ditunjukkan oleh alkitab dan as-sunnah. Ya, atas dasar logika mereka ini, ya berarti iblis beriman. Karena iblis meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi 'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Meyakini tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah melaknat iblis. Ya, Allah mengusir dari langit. Nah, ini menunjukkan batilnya pendapat Murji'ah dan yang semisal mereka. Li'anad din ma amarallahu bihi fi'lan wa manahanhu tarkan. Karena agama ini adalah apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan dan apa yang Allah larang agar ditinggalkan. Selanjutnya, wa fihi rabt al-musyrikin. Dalam lafaz hadis ini juga ada bantahan atas orang-orang musyrik. Al-mustadillina ala syirk bi karamatil awliya li dalalatiha ala fadlihim. Karena mereka berdalil tentang kesyirikan mereka itu dengan karomah yang dimiliki oleh para wali, ya, yang menunjukkan keutamaan para wali tersebut. Ya, orang-orang musyrik yang menisbahkan dirinya bagian dari umat ini, mereka bertawassul, bertabarruk, meminta syafaat, berdoa, bahkan memohon kepada ahli kubur yang mereka yakini sebagai para wali yang memiliki karomah. Nah, ini bantahan kepada mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, seorang yang memiliki karomah yang besar. Allah tunjukkan kekuasaannya pada Ali bin Abi Thalib. Beliau melalui tangan beliau Allah membuka, memenangkan kaum muslimin terhadap Khaybar. Ya. Beliau yang membuka pintu Khaybar yang tidak bisa diangkat oleh 10 orang yang kuat. Beliau sendiri mampu melemparkan pintu tersebut. Nah, banyak sekali karamah yang Allah nampakkan melalui Ali bin Abi Thalib atau pada Ali bin Abi Thalib. Nah, meskipun demikian, nampak karamah tersebut pada diri beliau, tetap beliau mendakwahkan tauhid. Nah, ini bantahan kepada orang semacam sufi dan yang semacamnya yang beribadah kepada wali-walinya. Wa Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu waqa'a lahu minal karamat ma lam yaqa' li ghairihi. Amirul Mukminin Ali, semoga Allah meridainya, terjadi pada beliau banyak karamat, ya, karamah. Ini berbagai kejadian di luar adat kebiasaan, itu karamah yang Allah nampakkan. Kalau pada Nabi disebut dengan mukjizat, karena menguatkan atau mendukung kerasulannya atau kenabiannya. Adapun selain Nabi, yaitu para wali, ada karomah, ya, yaitu pada hamba-hambanya orang-orang soleh. Ada di sana keanehan yang lain yang disebut dengan ahwal syaitaniyah, yaitu pada wali-wali setan. Ya, mereka bekerja sama dengan setan, menampakkan sesuatu di luar kebiasaan, sehingga nampak bisa berjalan di atas air, ya, bisa terbang dan yang lain. Ini ahwal syaitaniyah. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau karomah itu pada wali Allah, ahwal syaitaniyah itu pada wali setan. Yang membedakan adalah iman dan takwa. Ya, takayyud, keterikatan orang tersebut dengan syariat, dengan iman dan takwa, itu yang membedakan antara karomah dengan ahwal syaitaniyah. Sehingga kalau orang tidak sholat, tidak puasa, keluar dari batasan-batasan syar'i, kemudian ada perkara aneh pada orang tersebut, maka bukan karomah, namun ahwal syaitaniyah. Ya, karena karomah hanya terjadi pada wali-wali Allah, yaitu mereka yang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa sungguhnya para wali-wali Allah adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran kepada mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin beriman dan bertakwa, ya, maka semakin kuat atau semakin tinggi kewaliannya kepada Allah SWT. Pada mereka kadang Allah menampakkan karomah. Dan karomah perlu diketahui bukan semata-mata yang nampak dilihat, artinya keanehan, ya, satu hal yang di luar kewajaran. Bahkan Syekhul Islam mengatakan bahwa a'zamul karamah adalah a'zamul karamah al-istiqamah. Karamah yang paling besar adalah istiqamah di atas hidayah, di atas agama yang lurus ini. Nah, kita kembali kepada penjelasan di sini. Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, banyak karomah yang terjadi pada beliau. Dikatakan di sini waqad khadal akhadid wa atramaha bin nar wa qadafa fiha man ghala fihi. Namun beliau yang terjadi karomah banyak sekali. Ya, kita melihat sikap kepada orang-orang yang mensekutukan Allah SWT sangat keras. Ya, sikap beliau terhadap para musyrikin keras. Ya, beliau menggali parit dan menyalakannya dengan api. Wa qadhafa fiha man ghala fihi, dan melemparkan ke dalamnya orang yang berlebihan bersikap kepada beliau, yang meyakini tentang uluhiyah beliau, semacam Abdullah bin Sabah al-Yahud wa syi'atihi justru ya, para wali, orang-orang yang memiliki karomah, keras dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sehingga ini bantahan kepada siapa? Tadi ahlu sufi atau sufia, yang mereka berlebihan ekstrim mengkultuskan para wali karena alasan karomah yang mereka miliki. Nah, kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib, wali Allah yang memiliki banyak karomah, justru tegas keras kepada para pelaku kesyirikan, bahkan mau menyalakan api dan membakar orang-orang yang berbuat melampaui batas atas dirinya, berbuat kesyirikan. Awak tak ada fihi ba'da makana ya'taqidu haulal musyrikun min ahlil bait wa gharihim, yang mereka meyakini, sebagian yang diyakini oleh pemenduk, orang-orang musyrik ya, pada beliau dan ahli baitnya. Fasara min asyadis sahabah radhiyallahu anhu bu'dan an syirki, jadilah beliau orang yang paling jauh di antara para sahabat yang paling keras, paling jauh terhadap kesyirikan. Wasyiddatan 'ala man asyraka hatta ahraqahum binnar. Ahraqahum binnar. Dan orang yang paling keras terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan sampai membakar mereka dengan api, yaitu tadi Abdullah bin Saba, yaitu pengikutnya. Abdullah bin Saba sendiri berhasil meloloskan diri ya, dan terus memprovokasi, menghasut, akhirnya tersebarlah Syiah. Ya. Jadi Syiah adalah bentukan orientalis Yahudi yang menyusup ke Islam, mengaku Islam untuk memecah dari dalam. Ya. Jadi Syiah adalah saudaranya Yahudi. Pantas saja kalau kita lihat di Iran, akan kita dapatkan banyak sekali tempat-tempat ibadah Yahudi ya, lebih banyak daripada masjid ya, lebih banyak daripada masjid, dan mereka hubungannya sangat dekat sekali dengan Yahud, karena memang Yahud adalah nenek moyang dari Syiah, Syiah Rafidhah. Jadi kita lihat Ali bin Abi Thalib justru keras dengan atau terhadap para pelaku kesyirikan. Wa kadzalika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demikian pula kita lihat Umar bin Khattab, beliau adalah wali Allah. Ya. Ma utiya min al-karamat, apa yang diberikan kepada beliau dari karamah-karamah yang banyak sekali. Ya. Sara min ab'adis sahabah anisyirki wa dzara'ihi. Wa dzara'ihi, beliau yang diberi banyak karamah tersebut, jadilah seorang sahabat yang di antara sahabat yang paling jauh dari kesyirikan dan jalan-jalan menuju kesyirikan. Wa haula'i afdal ahli karamat, mereka itu orang-orang yang atau pemilik karamah yang paling afdal. Famazadahum dzalika ila quwatan fit tauhid, hal itu tidak membuat mereka kecuali semakin kokoh tauhidnya. Wa syiddatan ala ahli syirk wa tandid, semakin sebaliknya, semakin tegas keras kepada pelaku kesyirikan. Kama jara li Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana kita dapatkan yang terjadi kepada Umar, keteladanan beliau, contoh sikap beliau terhadap pelaku kesyirikan ya, terhadap orang-orang yang mensekutukan Allah. Fil istisqa bil Abbas, ya, bagaimana tauhidnya beliau. Ya. Nah, ini digambarkan ketika beliau istisqa bil Abbas, meminta apa? Agar Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib mendoakan agar turun hujan waktu itu ketika terjadi kemarau panjang. Seandainya tawasul dengan Nabi itu diperbolehkan, tentu Rasulullah kan meminta kepada Nabi. Tapi kenapa beliau ketika terjadi kemarau panjang bertawasul dengan yang masih hidup, yaitu Al-Abbas sebagai paman Nabi. Nah, ini pengajaran kepada umat. Ya, seandainya boleh bertawassul tentu kepada kubur Nabi. Ya, namun tawassul itu kepada orang saleh yang hidup yang bisa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengajaran Umar kepada umat. Ya. Dan ini wujud tauhid. Wa ta'miyatu atau wa ta'mim wa ta'miyati qabrid Daniel. Lama wajaduhu sahabah, juga bagaimana beliau meratakan kubur Daniel. Ketika para sahabat mendapatkannya fi baitil mal Hurmuzan. Di Baitul Mal Hurmuzan. Ya. Jasad Nabi Daniel yang tersimpan di sana. Dahulu penduduknya mengeluarkan ketika kemarau jenazah tersebut masih utuh kecuali beberapa rambut yang tanggal di bagian tengkuk beliau alaihissalam. Ya, dijadikan tawassul untuk minta hujan, dikeluarkan ketika kemarau ya untuk berdoa. Nah, ketika ditaklukkan oleh para sahabat dan dilaporkan kasus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kepada Umar bin Al-Khattab, maka Umar bersikap tegas. Ini adalah kesyirikan. Ya, maka beliau menggali beberapa lubang kuburan dan menguburkan Daniel. Ya, beberapa kuburan untuk kamuflase biar tidak terdeteksi. Ya, dalam apa? Secara rahasia ya di tempat yang tersembunyi menggali beberapa lubang, kemudian dimakamkanlah jasad Nabi Daniel di sana. Ya, diratakan sehingga orang tidak tahu bagian mana atau yang mana kuburan Nabi Daniel. Ini penjagaan terhadap tauhid. Ya, padahal beliau orang yang memiliki karomah. Ya, kita ulangi dari sisi mana pendalilannya? Ya, tadi kita katakan bantahan kepada orang-orang yang beribadah kepada wali karena karomah yang mereka miliki. Ya, kita katakan bahwa para wali sendiri yang memiliki karomah, mereka justru keras, tegas kepada pelaku kesyirikan. Ini sisi pendalilannya. Kama anal mu'jizat innama zadat ar-rusulu kuwatan fid da'wah. Karomah itu semakin menguatkan tauhid, menguatkan keimanan. Ya, semakin keras dan tegas terhadap kesyirikan. Sebagaimana mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul semakin menguatkan dakwah kepada tauhid. Kuatan fi dakwah ila tauhid wa syiddatan ala ahli syirik wal ingkar alaihim wa jihadihim, dan semakin menambah keras untuk melawan kesyirikan dan pemeluknya serta memeranginya. Walakin qad yaqa'u min al-ahwal asy-syaitaniyah. Namun harus diperhatikan di sini, kadang terjadi al-ahwal asy-syaitaniyah. Kejadian yang tadi luar biasa, tapi bukan dari wali Allah. Ya, ahwal syaitaniyah ini terjadi pada wali setan. Liman istahwadha 'alaihi syaitan. Ya. Terjadi ahwal syaitaniyah pada orang yang setan telah menjerat dan menariknya sehingga tersesat. Fansahu dzikra rabbih, sehingga dia lupa untuk zikir kepada Rabb-nya, artinya dia lupa terhadap hak Allah SWT, hak ubudiyah yang harus dia wujudkan kepada Allah. Akhirnya dia persembahkan kepada setan. Ya. Wa ikhwa'ahu ma qad yaltabis ala juhal alladzina yaltabisu bisyirk. Ahwal syaitaniyah ini kadang tersamarkan atas orang-orang yang tidak faham, orang-orang bodoh yang mereka yaltabisu bisyirik, yang sering terjatuh ke dalam kesyirikan. Kadang mereka menganggap ahwal syaitaniyah sebagai karomah. Ya, wali fulan memiliki karomah ini, karomah itu. padahal enggak pernah sholat, ya. Padahal ya, enggak pernah melaksanakan syariat-syariat yang lain. Nah, mereka menyangka itu sebagai wali, padahal ahwal syaitaniyah. Wa yadhunnun anna dhalika karamat, mereka mengira itu sebagai karomah yang dimiliki wali Allah. Wa hiya min makri syaitan, padahal tidak lain itu adalah makar setan untuk menyesatkan manusia. Wa ikhwaihi, dan tipu dayanya. Liman lam ya'rif al-haqqa minal batil, bagi orang yang tidak mengetahui kebenaran dari kebatilan. Wa qad qala ta'ala li nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, padahal Allah telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim, pegangilah apa yang diwahyukan kepadamu, sungguh engkau di atas jalan yang lurus. Ya, Rasul saja berpegang teguh dengan syariat, bagaimana selain beliau kok katanya lepas dari hukum agama, ya, sudah mencapai tingkat hakikat tidak terikat lagi dengan batasan-batasan agama. Nah, ini kekufuran, ya, kesyirikan. Fakadzalika yajibu 'ala kulli ahad an yatlubal haqq minal Qur'an bitadabburihi, maka ini semakin menegaskan wajibnya seorang hamba, setiap manusia, untuk mencari kebenaran dari Al-Qur'an dengan mentadabburinya. Fa innahu siratul mustaqim, karena Al-Qur'an itu adalah jalan yang lurus. Wala yaltafitu ila ma zahrafathu syayatin, jangan berpaling atau menoleh kepada apa yang dihias-hiasi oleh setan. Kamakhtarra bihi man ikhtarra fi hadhil umam fi hadhil ummah min qablihim, sebagaimana ya manusia tertipu dari umat ini. Ya, cukup panjang lebar penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Hasan ya terkait faedah dari penggalan hadis ini, bahwa batilnya keyakinan orang-orang yang beribadah kepada wali dengan alasan karomah yang mereka miliki. Sungguh ini pendalilan yang sangat salah, terbalik. Ya, mestinya dengan karomah tersebut bertambah kuat iman dan takwanya, justru atau melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa fihi min adail faraid ala wasi syar'i wa nahyi 'anil ta'addil hudud allati haddahu Allah bainal halal wal haram wa dzalika minal iman. Man ya. Man ada al faraid ala wasi syar'i. Wa nahya 'an ta'addi al-hudud allati haddahallahu bainal halal wal haram wa dzalika minal iman. Mungkin seperti itu. Siapa yang melaksanakan kewajiban yang terbebankan kepadanya sesuai dengan yang dituntut oleh syariat, ya, menahan diri dari larangan-larangan Allah, tidak melampaui batas antara halal dan haram, maka itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Fal halal ma ahallahullah, yang halal adalah apa yang Allah halalkan. Wal haram ma haramahullah, yang haram pun apa yang Allah haramkan. Wa dinu ma syara'ahullah, agama ini adalah apa yang Allah syaratkan. Fa idza akhadha bil Islam alladhi huwa tauhid wal ikhlas, ketika seorang telah mengambil Islam yang artinya itu adalah tauhid dan ikhlas. Wa halla ma ahlahullah, menghalalkan apa yang Allah halalkan. Wa harrama haramahullah, wa harrama ma haramallah, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ma haramahullah mungkin. Wa amara bidzalika, dan mendakwahkannya. Wa jahada alaih, dan bersungguh-sungguh ya dalam hal itu semua. Faqad qama bima wajab wa billahi taufik, maka dia telah menegakkan kewajibannya. Wabillahi taufik. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bissawab.